Bila mentari menghilang, bila si monster datang, jangan sembunyi, jangan lari, ku kan selalu menjagamu. Bila malam telah tiba dan si monster pun terjaga, tidurlah sayang sampai fajar menyapa dengan hangatnya. Pagi itu kita akan berbagi keceriaan, menari kita di atas awan. Jangan biarkan dia terus memanggil tidurmu, luapkan semua mimpi. Bila malam telah tiba dan si monster pun terjaga, tidurlah sayang sampai fajar menyapa dengan hangatnya. Pagi itu kita akan berbagi keceriaan, menari kita di atas awan. Jangan biarkan dia terus memanggil tidur.